Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله جميعا. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab تفسير ابن كثير. قال رحمه الله تعالى مسألة, permasalahan yang terkait tentang Al-Fatihah ini. Wassahih min madzahibil ulama'i annahu yughtadaru al-ikhlalu bitahriri ma baina ad-dad wadh-dha. Pendapat yang benar dari sekian banyak madhab para ulama, yaitu mengampuni atau memberikan uzur ketika mengucapkan huruf dha, dhad dengan dha, liqurbi makhrajaihima, dikarenakan dekatnya makhraj daripada huruf dhad dan huruf dha. Wadhalika anna dhad makhrajuha min awwali hafati lisan wama yaliha min al-abras. Dikarenakan huruf dad makhrajnya adalah dari awal hafatil lisan, yaitu awal samping-samping lisan. Jika ini lisan, maka dari awal seterusnya bertemu dengan abras, bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Jadi lisan samping-sampingnya ini dinaikkan ke atas. Bisa sebelah kiri, ya, samping kiri daripada lisan kita ditempelkan ke gigi geraham yang bagian atas sebelah kiri. Dan ini sa'ab, susah. Atau bisa bagian kanan dari lidah ditempelkan ke gigi geraham bagian atas yang kanan. Wahada as'ab. Dan ini lebih susah dari yang sebelumnya. Yang pertama susah, yang kedua lebih susah. Ini dikatakan para ulama. Memang huruf dhad itu huruf yang paling susah. Yang paling mudahnya susah, yaitu bagian lisan sebelah kiri, ya, hafatal lisan, pinggir lisan sebelah kiri ditempelkan ke gigi geraham yang kiri bagian atas. Ini sudah susah. Jika yang sebelah kanan lebih susah. Atau yang lebih susah dari yang susah-susah tadi adalah menempelkan masing-masing dari, ya, gigi lidah bagian kiri dan pinggir yang kanan ditempelkan masing-masing ke gerahamnya masing-masing. Jadi yang kiri nempel ke geraham kiri atas, yang kanan nempel dengan geraham ya kanan atas. Ini lebih sulit lagi. Nah, dan ini perlu dilatih memang. Tetapi ketiga-tiganya itu sahih, ya benar dari pendapat para ulama, ya untuk makhraj huruf dhad ini. Wa makhrajullah min taraf al-lisan wa atraf al-thanaya al-ulya. Adapun makhrajnya huruf dhad, dhad ini dari taraf al-lisan, bagian depan lisan, ujung-ujung lisan, ya ujung-ujung lidah bertemu dengan ya thanaya al-ulya, gusi-gusi teratas. Gusi-gusi teratas. Jadi kalau huruf dhad ini dari pangkal sampai ke tengah lebih dominannya, ya pinggir-pinggir tengah. Kalau wa ini dari tengah ke depan, ya ini atrof ujungnya ditempelkan dengan apa namanya gusi bagian atas depan. Kenapa dimaafkan? Karena memang untuk dhad dan dha ini lumayan sulit untuk dibedakan. Seperti ketika antum mendengarkan perkataan anak ini, dha dengan dha, dha dengan dha. Ini agak samar. Yang satunya tadi pakai ya hafatal lisan, pinggir-pinggir lidah diketemukan dengan adras, dha atau dha. Kemudian yang kedua, ujung lisan, pinggir-pinggir ujung lisan diketemukan dengan apa namanya gusi bagian atas, Allah. Mirip sekali dan hampir sulit untuk dibedakan. Kenapa sangat sulit untuk dibedakan? Karena ada persamaan sifat, setidaknya tiga sifat itu sama. Ya. Makhrajnya jelas berbeda tadi, tapi sifatnya hampir sama. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, li'anna kullan minal harfaini, dikarenakan dua huruf tadi, minal hurufil majhurah, termasuk huruf majhurah, huruf jahr, kebalikan dari apa? Mahmuz. Berarti huruf jahr itu kebalikan dari hamas. Hamas hurufnya itu fahathahu syakhsun sakat, kalau kita mau hitung digabungkan dengan kalimat fahadtahu syakhsun sakat. Apa maksudnya hamas dan jahr? Kalau hamas, maka ketika mengucapkannya mengeluarkan nafas, fa keluar, ha, sa, sya, kha, so, sa, ka, ta, ya keluar nafasnya. Ini namanya hamas. Nah, jahr itu kebalikan dari hamas. Seperti huruf dhad dan dha, dha ini jahr. Apa maksudnya jahr? Tertahan seluruh nafasnya atau sebagiannya. Sehingga kalau kita mengucapkan misal dha, dha, a, ba, kan? Hampir tidak ada nafas yang keluar dari mulut atau ya sama sekali tidak keluar. Ini sifat yang pertama. Sifat daripada dha dan dha adalah sifat jahr. Yaitu hurufnya adalah selain yang dikumpulkan dalam perkataan fahadtahu syakhsun sakat. Maka selain itu maka jahr. Kemudian wa min huruf ar-rihwah, termasuk huruf rihwah atau rokhawah. Kebalikan dari rihwa atau rahwa adalah apa? Syiddah. Kalau rihwa ini lembut artinya. Pengucapannya itu ringan, lembut, mengalir begitu saja. Kemudian kalau syiddah ini keras. Syiddah hurufnya apa? Ajid, patin, zakat nikras nempel di makhrajnya. Ya, di tenggorokan yang terjauh. Maka nempelnya keras ke makhrajnya. Dia nempel keras. Tetapi kalau rikhwah itu tidak keras. Lo ngalir. Jadi enggak nempel kuat banget. Ringan pengucapannya. Di makhrajnya itu mengalir begitu saja. Makanya mirip antara dhad dan dha. Wa mil hurufil mutbaqah, dan termasuk sifatnya adalah huruf mutbaqah. Yaitu maksudnya apa? Mutbaqah. Huruf-hurufnya ini lisan ini melengkung ke langit-langit. Jadi lisan agak melengkung. Kita bisa rasakan dha ini kan naik, agak dipelengkungkan. Dha lengkung lagi. Nah, ini sifatnya sama. Sehingga ya falihada kulluhu udhfira istimalu ahadihima makan al-akhar liman la yumayyizu dhalik. Oleh karena itu para ulama ya memberikan uzur, mengampuni bagi orang-orang yang belum bisa membedakan ini, mereka bisa menggunakan salah satunya. Termaafkan antara dhad dan dha. Karena memang ya tiga sifatnya sama-sama. Wallahu a'lam. Wa amma hadis, adapun hadis, ana afsahu man nataqa bidh-dhad fala aslalahu wallahu a'lam. Adapun hadis yang berbunyi aku adalah yang paling fasih mengucapkan dhad, maka la aslalahu, tidak ada usul-usulnya. Enggak ada sanadnya, enggak ada perawinya, enggak ada yang mengeluarkannya dalam kitab-kitab hadis. Berarti hadis palsu. Faslun, pasal sekarang. Ishtamalat hadhihi surah al-karimah wa hiya sab'u ayatin ala hamdillah wa tamjidihi wa thana'i alayhi. Surat ini yang mulia mencakup di dalamnya 7 ayat, di mana 7 ayat tersebut alhamdulillah semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tamjidih memuliakan Allah, wa thana'i alayhi menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidzikri asma'ihi al-husna al-mustalzimati li sifatihi al-'ulya, dengan menyebutkan asma'ul husna, nama-namanya yang di puncak kebagusan, al-mustalzimati li sifatihi al-'ulya, yang mengkonsekuensikan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Wa 'ala dzikri al-ma'ad wa huwa yaumuddin, dan juga menyebutkan mengenai hari pembalasan, yaitu hari dihitungnya amalan. Wa 'ala irsyadihi 'abidihi ila su'alihi wa at-tadarru'i ilayhi, dan juga Allah membimbing hamba-hambanya untuk meminta kepada Allah, tunduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa at-tabarru min haulihim wa quwwatihim, dan berlepas diri dari kekuatan, daya dan upaya, dan menyerahkan sepenuhnya daya dan upaya hanya milik Allah. Wa ila ikhlasil ibadati lahu, danlah Allah memerintahkan untuk kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa tauhidihi bil uluhiyah tabaraka wa ta'ala, dan Allah memerintahkan dalam surat Al-Fatihah ini kandungannya memerintahkan kepada kita untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah, dalam perkara peribadahan. Wa tanzihi an yakuna lahu syarikun aw nadhirun aw mumatsilun, dan kita membersihkan, mensucikan Allah dari segala macam sekutu-sekutu atau hal-hal yang disetarakan dengan Allah atau yang dipermisalkan dengan Allah. Sehingga maknanya kita dilarang untuk syirik, dilarang untuk menjadi musyabbih wa mumatsil. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadahan. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan kita juga tidak boleh menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya, dengan sifat-sifat ya Allah disamakan dengan sifat makhluknya, ini tidak boleh. Walaupun terkandung persamaan dari sisi nama, tetapi hakikatnya berbeda. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala maha berilmu, alimun. Kita juga berilmu, tetapi ilmunya hamba, sangat terbatas. Ilmunya Allah maha luas, maha tinggi. Kita melihat, Allah juga maha melihat, al-basir. Tentunya berbeda sekali penglihatan kita, pendengaran kita, penglihatan kita dengan penglihatan yang maha luasnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha tingginya Allah penglihatannya. Kita mendengar, Allah as-sami', maha mendengar. Dan juga ini sifat-sifat yang ada pada Allah, juga termasuk sifat-sifat dzatiyah. Sifat-sifat dzatiyah. Kita memiliki kedua tangan, dan juga Allah memiliki kedua tangan, tetapi tentunya berbeda tangannya kita dengan tangannya Allah. Berbeda, sangat berbeda. Jadi persamaannya dari sisi nama saja. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkasih sayang, kita juga memiliki kasih sayang dalam hati kita. Tetapi tentunya berbeda hakikatnya. Kasih sayangnya sangat berbeda. Ya. Sehingga ikhwana fiddin a'azakumullah, kita beriman dengan seluruh apa yang Allah sifati dirinya dengannya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadisnya. Dan kita menjauhi ya, dari penakwilan asma wa sifat yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Ketika Allah sudah menerangkan As-Sami'ul Basir, maka kita beriman dengannya. Ketika Allah sudah menerangkan Ar-Rahman 'ala 'arsyistawa, kita beriman dengannya. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha, Allah menghamparkan kedua tangannya memberikan infak kepada siapa yang Allah kehendaki, kita beriman dengannya. Tidak perlu ditafsirkan, ditakwilkan, oh maksudnya tangan itu adalah kekuasaan. Hadza ta'wil batil. Naam, Allah maha berkuasa. Karena Allah maha berkuasa, Allah juga memiliki tangan. Inilah qawlan fi dinasakum Allahu jami'an yang harus kita perhatikan. Wa ila su'alihim iyyahu al-hidayata ila siratil mustaqim. Dan juga kita disuruh oleh Allah untuk meminta hanya kepada Allah hidayah kepada siratul mustaqim, wa huwa ad-dinul qawim, yaitu agama yang lurus. Wa tathbitihim 'alaihi hatta yughdhiya bihim dhalika ila jawazi siratil al-hissi yawm al-qiyamah. Dan kita meminta kepada Allah untuk supaya kita dikokohkan, dimantapkan di atas siratul mustaqim di dunia ini dengan meniti jalan yang benar, agama yang lurus ini di atas Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafil ummah, hatta yughdhiya bihim, sampai menghantarkan dia nanti pada hari kiamat melewati siratul mustaqim dengan selamat. Al-mubdi bihim ila jannatin na'im, kalau kita selamat meniti siratul mustaqim di dunia dan di akhirat, maka itu akan menghantarkan kita ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Fi jiwarin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu dibarengkan, dibuat bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lainnya, dengan para orang-orang jujur dari kalangan sahabat dan yang beriman, dari kalangan syuhada dan dari kalangan orang-orang saleh. Kita akan bertetangga di syurga jika kita meniti siratan mustaqim fi dunya wal akhirah. Washtamalat ala tarhibi bil a'mali salihah, dan ayat ini, surat ini juga mengandung terhib, penyemangat untuk beramal saleh, liyakunu ma'a ahliha yaumal qiyamah, agar supaya kita akan dibarengkan dengan orang saleh pada hari kiamat. Wat tahdhiri min masalikil batil, dan juga ayat ini, surat ini mengandung tahdzir, peringatan dari jalan-jalan kebatilan. Li'alla yuhsyaru ma'a salihiha yaumal qiyamah, agar supaya tidak dibarengkan nanti pada hari kiamat bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa humul maghdhubu 'alaihim wadh-dhalun. Ahlul batil adalah orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang tersesat. Yahudi dan Nasrani dan yang serupa dengan Yahudi dan Nasrani. Wa ma ahsana ma jaa'a isnadul in'am ilayhi biqoulihi ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa hadafal fa'il bil ghadab biqoulihi ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim. Dan sungguh bagus ibarah firman Allah Ta'ala ketika menyandarkan kenikmatan hanya kepada Allah, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka, dan menghilangkan fa'il, subjek atau pelaku dalam al-ghadab, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Wa in kana huwal fa'il lidzalik fil haqiqah, walaupun Allah adalah yang melakukannya secara hakikat. Artinya apa? Allah lah yang mentakdirkan orang sesat itu tersesat. Ya. Allah lah yang menakdirkan orang kafir menjadi kafir, orang muslim menjadi muslim, takdir Allah. Tapi tentunya hikmahnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi ketika Allah membuat orang kafir itu jadi kafir karena orang tersebut menginginkan kekafiran. Ketika Allah takdirkan seseorang itu masuk neraka karena orang tersebut penginnya masuk neraka, walaupun tidak secara lisan, tetapi perbuatan mereka telah membuktikan keinginan mereka untuk ke neraka jahanam. Maka Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadiballahu alaihim. Tidakkan kau lihat kepada orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, yaitu sebuah kaum yang Allah murka atas mereka. Allah murka atas mereka. Ila ghairi dhalik minal ayati dalati ala annahu subhanahu huwal munfaridu bil hidayati wal idlal. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang Maha Esa di dalam memberikan hidayah dan kesesatan. May yahdihillah fala mudillalah. Dalam mukaddimah hadis yang senantiasa kita ulang dalam mukaddimah, yang Rasulullah bermukaddimah dengan itu, may yahdihillah fala mudillalah, barang siapa yang Allah sudah beri petunjuk maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya karena Allah menakdirkan petunjuk bagi dia. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, barang siapa yang Allah takdirkan orang itu tersesat maka tidak akan ada yang bisa memberikan dia hidayah. Ketika Allah sudah menakdirkan orang itu tersesat, tidak ada manusia pun yang bisa merubahnya, tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikannya petunjuk. Artinya apa? Ayat dan hadis ini, hidayah dan kesesatan Allah lah yang memberikan dengan hikmahnya. Jangan dipahami dengan pemahaman orang yang lemah pemahamannya. Kalau Allah yang menyesatkan orang berarti Allah zalim, gak mungkin ini. Gak mungkin, kata siapa? Kalau Allah bukan menakdirkan seorang itu tersesat, lalu siapa yang menakdirkan? Ailahumma Allah, apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada Tuhan selain Allah? Tentunya tidak ada. Berarti kebaikan, keburukan, takdir baik, takdir buruk, hidayah dan kesesatan, Allah yang menakdirkannya. Allah yang menakdirkannya. Hewan yang baik, yang buruk, Allah yang menakdirkannya. Ini dari sisi takdir, ikhwan fillah rahimakumullah, tetapi dari sisi penyandaran kita sandarkan kepada Allah yang baik-baik, dan kita sandarkan yang jelek-jelek kepada syaitan dan kepada diri kita, kepada kesalahan diri kita. Ini dari sisi penyandaran. Tetapi dari sisi penciptaan dan penakdiran, Allah yang menakdirkan dan yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga di antara iman kita Rukun iman kita adalah an-nu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman terhadap takdir Allah yang baiknya ataupun yang buruknya. Semuanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semua adalah kehendak Allah. Tapi Allah tidak zalim. Wa kana Allah bidhallamin lil 'abid. Dan tidaklah Allah mungkin zalim terhadap hamba. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang karena orang tersebut ingin petunjuk, dibuktikan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan mengenai orang-orang yang benar-benar menginginkan petunjuk. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang jujur, ikhlas dan berusaha bersungguh-sungguh di dalam mencari petunjuk yang benar, zadahum huda, Allah akan berikan petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan datangkan berikan ketakwaan bagi mereka. Tetapi orang-orang yang tidak menginginkan petunjuk, walaupun lisannya saya itu benar, saya ingin kebenaran, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan, bahkan hatinya meniatkan kepada kesesatan, maka Allah akan takdirkan dia menuju kepada kesesatan. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika seseorang itu lebih condong kepada kesesatan, kemaksiatan, maka Allah akan condongkan dia. Hikmahnya demikian. Allah berfirman, "May yahdihillahu fahuwal muhtad." Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia akan pasti mendapatkan petunjuk. "Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka engkau tidak akan mendapati orang yang bisa menolongnya dan membimbingnya. Sehingga orang yang sudah tertutup pintu hatinya dari Islam, dari sunnah, dari tauhid, apapun kita jelaskan, dia akan berpaling dan tidak mau menerima. Na'udzubillah min dzalik. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk bagi dia. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah akan biarkan mereka di dalam sikap-sikap mereka yang melampaui batas, mereka akan mengikutinya. Mereka hanya akan mengikuti tughyan, akan mengikuti sikap-sikap melampaui batas. Tughyan ya adalah sifatnya. Pelakunya ini tauhid yang sering kita bahas dan kita rinci. Jangan kita ya salah paham dalam memahami tughyan wa tauhid. Pahamilah dengan pemahaman para ulama. Ila ghairi dhalik minal ayati dallati ala annahu subhanahu wal munfarid bil hidayah wal idlal. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah yang memberikan petunjuk, Maha Esa dalam memberikan petunjuk dan dalam menyesatkan. Laka matakulul firqah al-qadariyah. Tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok sesat Qadariyah. Wa man hadza hadwahum, dan yang mengikuti jejak mereka, min annal ibadah humul ladzina yaftaruna dzalika wa yaf'aluna, yaitu mereka meyakini bahwasanya hamba itulah ya yang melakukannya dan yang memilihnya, jadi tidak terkait dengan Allah menurut mereka. Ya. Menurut mereka Allah tidak terkait, sehingga menurut mereka Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Itu menurut mereka. Jadi setelah kita melakukan, menurut mereka Allah baru tahu. Wah, kalau kayak gitu berarti ilmunya Allah seperti ilmunya kita. Kita kan tidak akan tahu sebelum hal itu terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak seperti itu. Oleh karena itu kaum Qadariyah dikatakan oleh para ulama majusu hadhil ummah, dikatakan oleh Rasulullah al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Orang yang tidak percaya takdir adalah majusinya umat ini. Karena majusi meyakini ada Tuhan baik, Tuhan buruk, ada Tuhan apa yang terang dan ada Tuhan kegelapan. Maka serupa dengan itu adalah Qadariyah. Dia menyatakan bahwasanya yang Allah ciptakan itu yang baik-baik saja. Kalau yang buruk-buruk bukan ciptaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kemudian Qadariyah ini berkembang. Kalau Ghulat Qadariyah itu yang mengatakan seperti tadi. Yang mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan baik-baik saja. Kalau yang buruk tidak. Ini ghulat ekstrim. Kalau yang sekarang lebih halus syubhatnya. Menggunakan ibarah para ulama. Tidak boleh kita mengatakan. Misal. Ini ciptaan Allah. Yang buruk-buruk maksudnya. Tanpa kita menerangkan bahwasanya semuanya itu ciptaan Allah. Tetapi dalam rangka adab terhadap Allah. Kita jangan menisbahkan. Menyandarkan yang buruk kepada Allah. Ya, demikian. Sehingga kita ya tidak terjatuh kepada bid'ahnya Qadariyah. Wa yahtajuna ala bid'atihim bimutasyabihin minal Qur'an wa yatrukuna ma yakunu fihi sharihan fi raddi alaihim. Di mana mereka orang Qadariyah ya berhujjah atas bid'ahnya mereka dengan ayat-ayat yang mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam yang jelas yang justru membantah mereka. Wa hadha halu ahli dhalali wal ghayb. Ini keadaan orang sesat dan orang menyimpang. Waqad warada bil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu." Apabila kalian melihat orang-orang yang hanya mengambil ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang masih samar-samar, masih bisa ditarik sana, tarik sini, masih mujmal, masih umum. Fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum, maka itulah orang-orang yang Allah sebut di dalam ayat dalam surah Al-Imran, fahdharuhum, maka tahdirlah mereka, peringatkanlah dirimu dari mereka dan peringatkanlah umat dari mereka, yaitu kita menjauh dari mereka dan kita peringatkan umat agar menjauh dari mereka. Siapa mereka? Yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kesesatan, maka akan terwujudkan kesesatan tersebut di dalam lisannya dan perbuatannya. Apa bentuknya? Yattabi'una ma tashabaha min. Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah, untuk buat kekacauan. Wabtigha'a ta'wilih, dan menginginkan penafsiran yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang masih maknanya sana, maknanya sini. Bisa dimaksudkan kufur akbar, bisa dimaksudkan kufur asghar. Bisa dimaksudkan dengan kufur amali, atau bisa dimaksudkan dengan kufur i'tiqadi. Ini banyak pada kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Seperti ya, kalimat yang sebenarnya jelas, tetapi maksudnya tidak seperti itu. Ini juga hati-hati. Seperti wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Kalau terjemahannya jelas enggak? Jelas enggak? Jelas sekali. Tapi maksud kufur di sini mutasyabih bagi setiap orang, bagi sebagian orang. Apakah kufurnya itu kufur akbar yukhriju minal millah? Apakah kufur asghar yang tidak mengeluarkan dari agama? Oleh karena itu para ulama membagi, ada kufur yang mengeluarkan dari agama dan ada kufur amali. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama, ya, ayat ini maksudnya adalah kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran akbar. Itu apa? Kufur amal. Atau sebagian ulama ada yang menafsirkan bertingkat-tingkat. Orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, keadaan mereka berbeda-beda. Seperti orang bermaksiat itu beda-beda tingkatannya. Maksiat tingkatannya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Kufur ada yang kecil, ada yang besar. Kefasikan ada yang kecil, ada yang besar. Kezaliman ada yang kecil, ada yang besar. Tidak semuanya sama. Ya. Tidak semuanya sama. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, perlunya kita mengambil ayat-ayat mutasyabih itu dibawa kepada yang muhkam, yang jelas. Ayat-ayat yang mutasyabih, walaupun terdengarnya itu muhkam, ingat, muhkam dan mutasyabih indal ulama, bukan indal awam, bal indal juhalla. Muhkam dan mutasyabih di sisi para ulama, bukan di sisi orang awam atau orang jahil. Mungkin sebagian orang menganggap ini jelas maknanya. Jelas maknanya ini. Tetapi rupanya maksudnya bukan begitu. Karena kemampuan ilmu seseorang itu beda-beda. Kalau yang memahami itu sahabat, jelas. Yang memahami itu sahabat, jelas benarnya. Ibnu Abbas mengatakan, kufrun duna kufrin zulmun duna zulmin. Jangankan kita, sahabat saja terkadang yang pernah salah paham dengan terhadap suatu kalimat. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika alaihimul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan membersihkan keimanannya dari kezaliman. Ya, dari kezaliman. Maka mereka lah yang akan mendapatkan keamanan di akhirat. Para sahabat takut dan mengatakan, ayyuna la yadzlimu nafsah ya Rasulullah. Siapa yang di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri-diri kita wahai Rasul? Jadi, pemahaman pertama ketika menggunakan kalimat tadi adalah zalim secara umum. Zalim secara umum. Mutlak zalim, kecil ataupun besar. Bertingkat-tingkat. Kemudian Rasul mengatakan laisa kama taqulun, bukan seperti yang kalian maksud. Maksud zalim di sini adalah syirik. Bukankah kalian mendengar firman Allah mengenai Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah kamu berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar dan paling besar. Ini menunjukkan zalim itu bertingkat-tingkat. Ada kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ada kezaliman yang di bawahnya lagi. Kefasikan juga sama. Kefasikan yang paling besar, itu kekufuran. Ada yang di bawahnya lagi. Kekufuran juga sama. Ada kekufuran yang paling besar, yang yukhriju minal millah, yang mengeluarkan seorang dari agama, dan ada yang di bawahnya lagi, yang tidak mengeluarkan seorang dari agamanya. Oleh karena itu, dalam surat Al-Ma'idah itu, Allah ulang, wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul fasiqun. Bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik, tergantung keadaannya. Inilah ikhwan fillah azakumullahu jami'an, sehingga contohnya adalah ayat itu mengenai orang Yahudi. Yahudi ketika zamannya ada yang mereka sama-sama karena telah merubah ya hukum-hukum mereka ketika itu. Ada yang tingkatannya sampai kafir, ada yang waktu itu masih zalim atau fasik, belum sampai kafir ketika itu. Zaman sebelum ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika seorang muslim. Ketika dia berhukum kepada selain hukum Allah, maka posisinya seperti tadi. Ada yang posisinya sampai keluar dari agama. Ada yang posisinya sampai zalim saja atau fasik saja. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dikarenakan kalau kita perlakukan ayat itu secara umum, berarti kemaksiatan juga termasuk berhukum dengan selain hukum Allah. Berarti kita akan menggunakan kalimat kufur kepada kufur akbar semuanya. Ya tidak seperti itu. Nanti keluarga kita dikafirkan semua kalau begitu. Di dalam hadis yang namanya wanita itu takfurnal ihsan wa takfurnal ashir. Tabiatnya itu banyak mengkufuri suami, banyak mengkufuri apa? Kebaikan suami. Apakah kita maksudkan kemudian, oh berarti kafir ini wanita ini. Tabiatnya kafir ini. Enggak boleh seperti itu. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita pahami pemahaman ayat-ayat yang mutasyabih tadi dibawa kepada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas di sisi para ulama. Falaisa bihamdillahi limubtadi'in fil Qur'ani hujjatun sahihah. Maka alhamdulillah tidak ada bagi seorang ahlul bid'ah pun memiliki dalil dari Al-Qur'an dengan pendalilan yang benar. Ingat, dengan pendalilan dan pemahaman yang benar. Sebenarnya tidak ada. Cuma karena mereka menarik-narik takwil dari ayat-ayat mutasyabih, dan kitanya yang mendengar itu lemah, ilmunya sedikit, akhirnya terbawa. Oleh karena itu, ikhwana fi din azakumullah, ada dalil, ada madlul. Ini pembahasan di dalam usul fikih. Ada dalil, ada madlul. Dalil kalau selama dari Al-Quran dan Sunnah, ijma'us salaf, qiyasus sahih, jelas. Dalil, hak. Tetapi madlulnya benar tidak? Madlul itu pendalilannya benar tidak? Pendalilannya benar tidak? Kita contohkan lagi Khawarij. Karena Khawarij ini kelompok yang paling berbahaya sepanjang zaman. Incerannya itu orang Muslim yang masih sholat. Habis sholat Jumat, dibom. Orang Nasrani aja gak berani kayak gitu. Orang Yahudi, Zionis, Israel, Bani Israel, gak berani ngebom Masjidil Aqsa. Habis sholat Jumat dibom, gak berani. Ya paling bom Molotov di luar, di masjid enggak. Nah ini Khawarij teroris, orang habis sholat di dalam masjid dibom. Astagfirullahaladzim. 200 lebih meninggal. Apa alasannya? Karena orang yang sholat di situ loyal sama pemerintah. Astagfirullahaladzim. Pemerintahnya Muslim. Turahman Sisi, Muslim. Mayoritas Muslim di situ, di Mesir, mayoritas Muslim. 90 sekian persen Muslim. Dianggapnya kafir karena apa? Mendukung pemerintah yang sedang berkuasa pada saat ini. Allahul Musta'an, habis sholat Jumat dibom. Dengan bom yang berskala tinggi. 200 orang lebih meninggal dunia. Siapa lagi yang berani melakukan seperti itu selain Khawarij, teroris. Pemikiran takfiri mereka. Pemikiran takfiri mereka. Dari dulu, orang Nasrani gak berani itu. Yahudi gak berani sekarang. Gak ada, terdengar. Tetapi mereka, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka selalu berhujjah dengan ayat yang sama. Inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Maka ayat ini kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haqqi. Kalimat yang hak, aradu bihil batil. Tetapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Berarti apa? Ayatnya hak, enggak pernah berubah. Yang namanya ayat adalah Al-Qur'an, Sunnah. Tetapi pendalilan mereka, istinbat mereka, madlul mereka salah. Nah ini ciri-ciri ahlul bid'ah wal dalalah wal ghay adalah membawa ayat dengan penafsiran mereka sendiri. Ya. Menafsirkan ayat dengan penafsiran mereka sendiri, kemudian dihujamkan kepada muslim. Na'udzubillah min dzalik. Secara hakikat tidak ada dalil bagi mereka itu, tidak ada. Kalau Al-Quran itu dipahami dengan pemahaman yang benar. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Kathir, لِأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ لِيَفْصِلَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ. Dikarenakan Al-Quran itu datang untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Ini hak, ini batil. مُفَرِّقًا بَيْنَ الْهُدَى وَالْضَلَالِ. Yang membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Ini yang petunjuk, ini yang kesesatan. Ini yang hak, ini yang batil. Dijelaskan dalam Al-Quran sangat jelas. Walaisa fihi tanaqud wala ikhtilaf. Dan tidak ada di dalam Al-Quran itu tanaqud, saling bertentangan dan saling berselisih, tidak ada. Satu sama lain tidak ada. Li'annahu min 'indillah tanzilu min hakimin hamid, dikarenakan Al-Quran diturunkan dari Allah, di sisi Allah diturunkan dari Maha Hikmah dan Maha Terpuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun lu, ini ayat ini bertentangan dengan ini. Ayat ini bertentangan dengan hadis itu. Itu kan pikiran kita. Karena kita belum tahu ilmunya. Karena dikatakan oleh para ulama, terkadang bagi orang awam, ini kok berbeda. Ini bertentangan, padahal tidak. Bisa dimaksudkan itu am dan khos. Ini lafadznya umum, ini lafadznya khusus. Ini mujmal, ini mubayyan, ini masih umum penerangannya, ini masih yang ini sudah dijelaskan perinciannya. Atau hadza nasikh wa hadza mansukh. Ini nasikh, penghapus, yang ini yang dihapuskan. Jadi ayatnya masih ditetapkan bacaannya, tetapi hukumnya dihapuskan oleh Allah untuk suatu hikmah yang tinggi. Makanya dikatakan oleh para ulama, tidak ada satu ayat pun yang saling bertentangan, tidak ada. Tidak ada jaminan. Dan tidak ada Al-Quran bertentangan dengan sunnah, sunnah bertentangan dengan Al-Quran, tidak ada. Bahkan saling menguat, saling menafsirkan. Adapun kita terkadang, loh kok begini, di ayat sana begini. Ini karena ilmu kita yang terbatas. Ilmu kita yang terbatas. Jangan kita kemudian, oh itu hadisnya dhaif. Karena gak ada dalam Al-Quran. Contoh orang-orang yang mengatakan, anjing itu halal. Kok halal? Di hadisnya kan sangat jelas itu najis. Dia katakan, loh di Al-Qurannya gak ada kok. Nah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW keadaan orang yang seperti ini. Sayakunu qawm yajlisuna ala ariketih. Akan datang sebuah zaman ada beberapa kaum, kelompok orang yang dia duduk di ranjangnya. Kemudian, baini wa bainakum kitabullah. Cukup Al-Quran saja, enggak usah pakai sunnah. Maksudnya apa? Orang yang hanya katanya menggunakan Al-Quran, tetapi menolak hadis. Enggak butuh hadis. Padahal selama-lamanya tidak bisa. Selama-lamanya tidak bisa. Karena keduanya itu saling terkait. Dan kata Imam Syafi'i, Al-Quran dan sunnah itu sama-sama wahyu Allah. Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis adalah wahyu Allah. Kalau Al-Quran jelas, ta'abbud bacaannya. Setiap hurufnya dapat pahala. Kalau sunnah, maksud wahyu dari Allah. Karena semua yang Rasul ucapkan, Rasul lakukan, Rasul setujui itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala setujui. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah mengucapkan dari hawa nafsunya, semua yang keluar dari Rasulullah adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah sangat jelas. Faslun, kemudian fasal. Adzan dulu, afan. Faslun. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين. Disunnahkan setelah membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin seperti pengucapan Yasin. Ya. Bukan Yasin juga dibaca Al-Fatihah baca amin ya, bukan, tapi maksudnya adalah pengucapannya seperti pengucapan Yasin. Amin seperti Yasin. Wa yuqalu amin bil qasr. Aidan. Dan dikatakan pula dengan amin dengan dipendekkan alifnya. Kalau yang pertama amin panjang. Alifnya panjang. Yang kedua amin, ya, dipendekkan alifnya. Ini bacaan amin. Bisa dua, amin, ya, panjang alifnya, atau dipendekkan alifnya, amin. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Dalilu ala istijabati ta'min, dalil, ya, ala istihbabi ta'min. Dalil atas disunnahkannya mengucapkan imam, marawahul imamu Ahmad wa Abu Dawud Tirmidhi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi dari Wa'il bin Hujr. Beliau mengatakan, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara ghairil maghdubi alaihim waladzalin faqala amin madda biha sawtah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladzalin, beliau mengucapkan amin. Beliau imam mengucapkan amin. Madda biha sawtah, beliau panjangkan suaranya. Wali Abi Dawud, dan pada riwayat Abi Dawud, rafa'a biha sawtah, beliau angkat suaranya. pada sholat-sholat jahriyah tentunya. Dan pada riwayat Tirmidzi dan dikatakan oleh Tirmidzi hadisun hasan, hadis yang bagus. Ruwiya an Ali bin Mas'ud dhahirin, diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kana Rasulullah idza tala ghairul maghdubi alaihim waladhdallin qala amin. Bahwasanya Rasulullah kalau membaca ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, beliau mengucapkan amin hatta yusmi'a may yalihi min as-saffil awwal, sampai saf yang pertama itu terdengar semuanya, mendengar semuanya. Dan dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah ditambahkan fayartajju bihal masjid, masjid bergemuruh dengan suara amin, berarti keras. Ya. Qala Daruqutni, berkata Daruqutni, hadza isnadun hasan, sanadnya hasan. An Bilal, dari Bilal radhiyallahu an, beliau mengatakan warahu Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa qala wa naqala Abu Nasr al-Kushairi anil Hasan wa Ja'far as-Sadiq annahuma shaddada al-mim min amin. Dinukilkan oleh Abu Nasr al-Kushairi dari al-Hasan dan Ja'far as-Sadiq bahwasanya pengucapan amin itu dengan ditasydidkan mim. Amin. Tapi qiraah ini dipandang oleh sebagian ulama syadz, bacaannya ganjil. Ganjil maksudnya apa? Riwayatnya benar dari beliau, tetapi tidak bisa diikuti. Ya, karena maknanya beda dengan amin atau amin. Kalau amin al-bait itu yang membuat aman. Dengan tasydid itu amin itu yang membuat aman. Seperti dalam ayat amin al-bait al-haram. Siapa yang membuat aman bait al-haram? Maksudnya Allah. Nah, sedangkan yang dimaksud dalam ucapan amin setelah al-fatihah adalah ya Allah kabulkanlah. Berarti riwayat dari al-Hasan al-Hasan dan Ja'far as-Sadiq min ahli al-bait berpendapat ini, tapi pendapatnya syadz, ganjil. Sehingga benar teriwayatkan dari beliau, tetapi tidak bisa diikuti. Tetapi di sini ada ibrah. Kenapa Al-Imam Nukasir menaruh, ya, membawakan riwayat dari Al-Hasan dan juga Ja'far As-Sadiq. Kenapa? Karena orang Syiah yang mengaku sebagai pengikutnya Ahlul Bait, mereka mengatakan bahwasanya kalau orang sholat kemudian membaca amin, batal sholatnya. Itu menurut mereka. Keyakinan, bahkan jadi keyakinan. Jadi akidah mereka, kalau ada orang sholat baca amin, menurut mereka batal. Ini anehnya. Kenapa? Ya karena mereka adalah bikinannya Yahudi. Yahudi itu jengkel sama umat Islam karena diberi anugerah ucapan amin. Ya. Ini anehnya. Padahal Ahlul Bait sendiri, ya, membaca amin. Wa qala ashabuna, berkata ulama kami itu yang bermadhab Syafi'iyah, yustahabbu lim dalik liman huwa kharij shalah wa ta'kid wa yata'akkadu fi haqqil musalli sawa'un kana munfaridan aw imaman aw ma'muman fi jami'il ahwal. Disunnahkan membaca amin setelah membaca Al-Fatihah tadi, terlebih lagi ketika salat. Sama saja salatnya sendiri atau sebagai imam atau sebagai makmum dan di seluruh keadaan. Kalau baca Al-Fatihah diakhiri dengan amin. Lima ja'a fi sahihain, berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Rasul mengatakan idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika kufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apabila imam itu membaca amin fa aminu, maka bacalah oleh kalian amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya itu berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya. Dalam riwayat Muslim, idza qala ahadukum fi shalah, kalau di dalam salat kalian mengatakan amin wal malaikatu fis sama amin, dan malaikat di langit mengucapkan amin pula, fa wafaqat ihdahuma al-ukhra ufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kemudian saling berbarengan antara aminnya kita dengan aminnya malaikat, maka dosa kita diampuni. Dalam riwayat Muslim, idza qala ya'ni al-imam wal dhalin fa qulu amin yuhibbukumullah, Ayujibkumullah. Kalau imam membaca waladhalin, kalian mengatakan amin, yujibkumullah. Pasti Allah akan kabulkan. Pasti Allah akan kabulkan. Dan maknanya, Allahumma istajib lana, ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Kemudian ikhwan fillah azakumullahu jami'an, perlu kita peringatkan tentang masalah ini, yaitu bacaan imamnya, bacaan aminnya ini tidak mendahului bacaan aminnya imam. Jadi ketika imam membaca A, kita baru mengucapkan A, begitu. Jangan mendahului, kalau mendahului kita bermaksiat kepada Allah. Karena inna majua ilal imam liutama bi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya mengucapkan amin, kita tidak boleh mendahului imam dalam membaca amin. Kecuali kalau imamnya tidak membaca, ditunggu, wah enggak membaca, kita ucapkan amin saja. Bagaimana caranya? Tentunya imam itu ketika waladhdallin, ngambil nafas kan? Waladhdallin, ambil nafas. Nah, kita baru ngikut amin gitu. Nah, ini mungkin sepele ya, tetapi pahalanya besar. Sepele, orang meremehkan, dan banyak kita refleks dengar waladhdallin langsung amin. Akhirnya apa? Mendahului imam. Ini tidak diperkenankan. Jadi kita nunggu imam. Kalau imamnya gak baca, baru kita amin. Apa manfaatnya? Akan diampuni dosa-dosa kita kalau kita melakukan seperti itu. Diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad dari Aisyah, Rasulullah mengatakan ketika mendengar orang Yahudi, innahum layyahsuduna ala syai'in kama yahsuduna ala jumlah allati hadanallahu laha wa dhallu anha. Sesungguhnya kalian itu tidaklah, sesungguhnya kalian itu tidaklah hasad atas sesuatu yang kami miliki sebagaimana hasadnya kalian itu di atas Jumat. Mereka iri sekali terhadap Jumat. Mereka pengin hari rayanya Jumat, tetapi umat Islam yang dapat Jumat. Karena yang namanya Jumat sayyidul ayyam, penghulunya hari-hari, hari yang paling mulia. Mereka tersesat dari hari Jumat, ya, mereka iri. Wa 'alal qiblat allati hadanallahu laha wa dhallu 'anha, dan kiblat yang Allah berikan kepada kita, dan mereka tersesat dari kiblat. Mereka iri. Kenapa kiblatnya ke Ka'bah? Iri. Karena Ka'bah adalah buatan Ibrahim, dibuat oleh Nabi Ibrahim. Jadi mulia umat Islam ini. Wa ala qaulina khalfal imam amin, dan juga bacaan kita di belakang imam amin. Dalam riwayat lain, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Tidaklah ya ada hasadnya Yahudi yang paling hasad terhadap kalian dibandingkan hasadnya mereka terhadap ucapan salam dan ucapan amin. Sehingga mereka sangat bersemangat untuk umat Islam itu ya jauh dari ini, jauh dari salam dan jauh dari amin. Jauh dari salam, yo lebih baik selamat pagi saja, kan dipromosikannya begitu. Kan sama saja hukumnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi nanti kalau habis salat, salat tahiyat, kalau salat subuh selamat pagi gitu. Selamat pagi itu mungkin salatnya orang yang sudah mati tadi itu. Yang mempromosikan, gak usah salam, cukup dengan selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Alhamdulillah orangnya udah mati. Jadi tidak banyak syubhatnya yang keluar lagi. Ya mungkin dia kalau sholat, assalamualaikum warahmatullahi diganti. Ya kalau zuhur, selamat siang, begitu. Na'udzubillah min dzalik. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah mengenai amin. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi kita cukupkan saja karena permasalahan ikhtilaf para ulama tentang amin. Tapi yang jelas keutamaan yang besar atas ucapan amin ini sampai orang Yahudi itu hasad. Hasadnya bagaimana? Ya, mereka berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari ucapan amin yang syar'i. Yang syar'i bagaimana? Ya. Sehingga mereka mencampur adukan. Nah, insyaallah karena ini sudah selesai dari tafsir surat Al-Fatihah, akhir tafsir surat Al-Fatihah walillahil hamd wal minna, di mana kita ringkas sebenarnya. Tidak ikhtilaf ulama dan juga sanad-sanad yang di paparkan sebagai syahid dan mutaba'ah, kita ringkas terkadang ya, supaya lebih lebih memudahkan dalam kita memahami. Dan insyaallah taala pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan ke juz-juz belakang. Jadi kita mulai dari Mu'awwidzatain, dari surat Al-Falaq dan An-Nas, kemudian dan seterusnya. Yang kita harapkan dengan silih bergantinya tafsir ini, dimulai dari juz amma, kita akan menghafal sedikit demi sedikit ya firman Allah taala. Ya, walaupun 1 tahun hafal, baru hafal juz amma baru selesai misalnya, atau 2 tahun baru selesai juz amma misalkan, tapi kita sambil menghafal, masyaallah, luar biasa. Kalau 1 tahun 1 juz, berarti 30 tahun ke depan insyaallah 30 juz begitu. Insyaallah. Ya walaupun belum sampai kemudian sudah meninggal dunia, pahalanya kan sudah dicatat kalau kita sudah berusaha. Yang penting pahalanya itu. Kita sudah berusaha, qadarullah baru 10 juz meninggal dunia, insyaallah pahalanya sudah ditulis 30 juz. Amin ya rabbal alamin ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.